kisah yang masih ku kenang, masih terbawa dalam mimpi. Sungguh terlalu dalam rasa cinta, masih berbekas terlukis indah. Lalu banyak tawa yang telah tercipta, hanya kan raga menangkan jiwa. Oh yeah, tak sedikit pun benci tertuai, engkau tetap yang terindah. Biarkan ku saja yang kan mengalah, meski begitu dalam cintaku bertahan. Ku rela ketika kau pergi, pergi dengannya. Sungguh perih batinku ini, namun ku pasrahkan segalanya. Lalu banyak tawa yang telah tercipta, hanya kan raga tenangkan jiwa. Sedikit pun benci tertuai, engkau tetap yang terindah. Biarkan ku saja yang kan mengalah, meski begitu dalam cintaku bertahan. Ku rela ketika kau pergi, ini, namun ku pasrahkan segala.